Si Henro, seorang sobat cuy, udah ketularan dengan gaya ginian. Yang pertama, coba-coba pakai koplo. Yang kedua, coba pakai vodka. Yang ketiga, jarum neraka. Itu putau dipakainya. Udah komplit nih mabuk si Henro. Dia survei cewek dulu, dapat cewek gandeng ke mall. Traktir makanan, langsung check in berduaan. Ini gawat, lagi kacau. Akibat putau, Henro sesat. Dapat cewek entah siapa, gak taunya ni cewek penyakitan. Gonta ganti pasangan, gak pernah jaga kebersihan. Free sex, stunui lambur dui, zibigong, zibigong. Situ banyak surau, burung-burung berkicau. So baik buat dikau, buat ngilangin pakau. Bila lu pengen nge-fly, gua kagak bisa nge-fly. Tapi gua punya pantai dan juga banyak ngarai. Kita beli keruput sanjay, kita bersantai-santai. Di tepi-tepi sungai atau di tepi pantai. Lu tahu ngarai Siano dan juga pantai Padang. Daripada lo parno, mending kita berdendang. Memikirkannya, karena ku takut akan menjalar ke desa. Tanpa basa-basi, akan ku buka semua. Virus itu akan menyerang kita. Apabila kita tak bisa mengunci kancing celana atau juga pakai narkoba, setiap hari sangat berbisa. Yeah, dikaulah muda-mudi, bangkitlah hari ini. Carilah kreasi, coba berinovasi. Bangkit harga diri, walaupun semuanya tak peduli. Bangun bangsa ini agar semua tetap berseri. So baik buat dikau, buat ngilangin pakau. Bila lu pengen nge-fly, gua kagak bisa nge-fly. Tapi gua punya pantai dan juga banyak ngarai. Kita beli keruput sanjay, kita bersantai-santai di tepi.